itu. Iya Mas Bayu. Oh enak sungguh ya. Special wali buat Bapak Ibu awas semuanya. Awas keliru. Abah Karebet. Kembali buat Arsetu semuanya. Yeah.